TKW dulu yang pertama. Tadi akan buat kamu semuanya dipanggil ada Reza Lawang Sewu bersama Pantura Live Music. Spesial buat yang punya TKW. Thank you. Abu sudah ada TKW. TKW. Mohon permintaannya yang dari depan.